berjumpa denganmu. Tingkahmu menggoda tidurku. Walau ku coba berhenti, aku bermimpimu. Walau ku coba bernyanyi, hilangkan bayangmu. Ingin ku mati hati ini saat mengenangmu. Sejak ku bulatkan tekadku, ku harus memboyong dirimu. Walau kau peragawati, coba hanya engkau, bukan profesimu, gadisku. Tak hanya hatimu